Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin babak. Mukliman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, kita baca dua catatan kaki yang kemarin tolong kita baca. Saya tanyakan catatan kaki yang pertama mungkin di halaman 8 di tempat antum. Di halaman 7, ya. Catatan kaki yang ketiga, penulis mengatakan min abrazima kutiba fi hadzal bab, buku yang paling menonjol yang ditulis dalam masalah bid'ah, wa anfa'ihi, dan buku yang paling bermanfaat mengandung banyak faedah tentang masalah pembahasan bid'ah jika diurutkan berdasarkan tahun wafat. Maka yang pertama adalah Al-Bid'ah wa Nahyu Anha karya Ibn Wadah Al-Qurtubi yang wafat tahun 276. Kemudian Al-Hawadis wal Bid'ah karya At-Turtusi Al-Maliki yang wafat tahun 530 Hijriah. Kemudian Al-Ba'is ala Ingkaril Bid'ah wal Hawadis karya Abu Syamah Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 665 Hijriah. Kemudian Iqtida' Siratal Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim karya Ibnu Taimiyah yang madhabnya adalah Hambali yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Kemudian Al-I'tisam karya Syatibi Al-Maliki yang wafat pada tahun 790 Hijriah. Kemudian catatan kaki berikutnya adalah pengertian tentang atau dua jenis ihdas di halaman 419, halaman 20. Maka ihdas dalam agama sawan fi dzalika ma'uhdisa ibtida'an awwala marratin. Ini maksud dengan mengada-ada yang belum ada contohnya sebelumnya itu boleh jadi ma'uhdisa. Sama saja apakah itu uhdisa diada-adakan ibtida'an pertama kali awwala marratin baru pada awal pertama kalinya. Itlam yisbikhu mathilun karena dia tidaklah didahului oleh mathilun satupun yang serupa dengannya, semacam penyembahan kepada berhala pada awal pertama kali adanya di dunia, yaitu di zaman Nabi Nuh. Inilah ihdas al-mutlaq, mengada-ada yang sempurna, yang memang betul-betul 100% mengada-ada, karena dialah perintis pertamanya di dunia. Amma udisasanian, ataukah yang diada-adakan, namun diada-adakan sanian, generasi kedua, kedua kalinya. Artinya qad subiqa ila mithlihi, telah mendahulunya sesuatu yang semisal dengannya. Fafu'ila lalu kemudian dilakukan ba'da intithar, setelah lenyap. Dia bukan yang pertama kali di dunia, karena sudah ada yang pertama kali, namun setelah itu punah, kemudian ada yang memunculkan kembali. Semacam penyembahan kepada berhala di Mekah, maka dia bukanlah, maka Amr bin Luhai Al-Khuzai itulah yang pertama kali mengada-adakannya di Mekah. Maka ini adalah ihdas yang nisbi, mengada-ada yang relatif, karena dia bukan yang pertama kali di zaman Nuh. Namun untuk Mekah dia yang pertama. Tidak, bukan yang pertama untuk seluruh dunia. Nanti adalah yang pertama untuk di Mekah. Maka dia pertamanya atau mengada-adakannya dikaitkan relatif dikaitkan dengan Mekah. Peminhutan termasuk ihdas nisbi ini, semua yang diada-adakan dinisbatkan pada agama padahal bukan bagian dari agama. Kama dala ala dzalika, diantara sebagaimana dalil untuk hal tersebut adalah hadis, siapa yang mengada-ada dalam agama kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka dia amalan tersebut tertolak. Maka hadis ini menamai muhdats sesuatu yang diada-adakan dikaitkan dengan agama saja. Yang bawa dan hal yang mengada-ada dalam agama itu qad la yakunu, boleh jadi bukanlah sesuatu yang mengada-ada, sesuatu yang 100% baru jika dikaitkan dengan ghairi din, jika tidak dihubungkan dengan agama. Kemudian di pertemuan yang lewat telah kita bahas dua syarat supaya sesuatu itu disebut bid'ah dalam syariat. Syarat yang pertama mengada-ada, baru, tidak ada di zaman Nabi. Namun tidak semua yang mengada-ada dan tidak ada di zaman Nabi ini bid'ah dalam syariat. Perlu syarat yang kedua, yaitu mengada-ada dalam agama, itu adalah dalam agama, dikaitkan dengan agama, dihubungkan dengan agama, diyakini sebagai bagian dari Islam, dan sesuatu itu dianggap sebagai bagian dari Islam dalam dua keadaan. Manakala orang itu mengada-ada, mengadakan satu ibadah yang sama sekali tidak pernah Allah syariatkan, sama sekali dia membuat satu kreativitas yang dia gunakan untuk mendekatkan kepada Allah padahal Islam tidak mengajarkannya. Atau mengada-ada jenis yang kedua adalah dia keluar dari pakem syariat. Maka itu mengada-ada. Salat yang harusnya 4 rakaat dia ganti menjadi 5 rakaat, misalnya contoh ekstrimnya. Ya, puasa wajib yang harusnya bulan Ramadan dia pindah di bulan Rajab misalnya. Namun sesuatu yang mengada-ada dan itu dinisbatkan kepada agama tidak semuanya bid'ah. Sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi dan itu dikaitkan dengan agama tidak mesti bid'ah. Maka butuh syarat yang ketiga, yaitu ala yastanid hadzal ihdats ila aslin syar'iyyin. Mengada-ada tersebut tidaklah bersandar, tidaklah berdasarkan pada satu landasan syar'i, dalil syar'i yang makbul dengan istidlal yang diterima, yang benar, baik dalil khusus ataupun dalil umum. Dalil syarat persyaratan yang ketiga untuk bid'ah secara syar'i ini diambil dari sabda Nabi, ma laysa minhu, padahal bukan bagian dari agama. Atau demikian juga sabda Nabi, laysa alaihi amruna, dan itu padahal bukanlah agama kami. Maka dengan adanya syarat yang ketiga ini tidaklah termasuk bid'ah al-muhdatsat, berbagai macam kreasi baru berkaitan dengan agama namun memiliki landasan syar'i. Boleh jadi berupa dalil umum ataukah dalil khusus. Contoh perkara yang ada dalam terkait dengan agama dan itu memiliki landasan dalil syar'i yang bersifat umum adalah berbagai macam kreasi yang ada dengan landasan masalih mursalah. Semisal kegiatan para sahabat yang membukukan Al-Quran jadi satu buku yang semula bercerai-berai. Nanti tentang sedikit tentang masalah mursalah akan kita bahas di belakang. Kemudian di antara contoh perkara yang mengada-ada dalam agama ini, namun dia memiliki bersandar pada dalil syar'i yang bersifat khusus. Contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Umar mengada-ada sholat tarawih secara berjamaah. Ini ada di masa Umar radhiallahu anhu. Maka sholat tarawih yang dicontohkan oleh Umar dengan bentuk semacam itu adalah satu hal yang mengada-ada, tidak ada di zaman Nabi. Jadi agama masalah sholat. Namun hal ini bukanlah bid'ah. Kenapa? Fa inna qad istanada ila dalilin syar'iyyin khasin. Karena apa yang dilakukan oleh Umar ini memiliki bersandar pada dalil syariat yang bersifat khusus. Contoh yang lain adalah berbagai bentuk upaya menghidupkan syariat yang dilupakan dan ditinggalkan oleh banyak orang. Oleh karena itu contoh untuk poin ini yatafawat, berbeda-beda, biasa di zaman, tergantung zaman dan tempat, dengan perbedaan yang sangat nyata. Maka boleh jadi di satu tempat orang tidak kenal syariat akikah misalnya, kemudian ada orang yang menghidupkannya. Di tempat kita, secara umum di negeri kita, akikah belum lama dikenal masyarakat. Baru bisa dikatakan tahun 90-an. Tanyakan pada orang-orang tua tahun 80-an, tahun ini pernahkah dengar ada pengajian akikah, ada orang bahas masalah akikah, ada orang mengamalkan akikah? Tidak ada. Baru tahun 90-an ke belakang orang mengenalnya. Dan orang pun marak, kemudian bisnis akikah pun jadi bisnis yang menjanjikan. Tidak ada tahun 70-an ada bisnis akikah atau tahun 80-an bang. Hanya seandainya ada orang yang kenal, itu cuma sangat terbatas di lingkungan pesantren dan tidak menyebar sampai di masyarakat umum. Berbeda dengan kondisi sekarang. Maka ini ihdas jilbab dalam bentuk yang cukup syar'i ini baru tahun 90-an di tempat kita. Sebelum itu ya udah pakai selendang, udah sangat islami. Maka ini ihdas. Namun dan berkaitan dengan masalah agama, namun ini bukanlah bid'ah karena berdasarkan dalil khusus. Wa min amsilati alaihi, dan di antara bentuk mengada-ada, di antara contohnya adalah dzikrullah fi mawatin khafla, mengingat Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang di situ banyak orang lalai dan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang berzikir di pasar misalnya, satu hal yang mengada-ada, satu hal yang baru, karena tidak ada orang melakukannya, dia sendirian, dia pionir pertamanya. Wabinadar, dengan melihat makna bahasa untuk kata-kata ihdas, soha dibenarkan. Tasmiyatul umur, menamai berbagai hal yang bersandarkan dalil syar'i, dibenarkan kita sebut sebagai muhdasah, perkara yang mengada-ada. Karena perkara-perkara syar'i ini ubtudi'a fi'luha maratan thaniyatan, dimulailah dikerjakan pada kali kedua setelah ditinggalkan atau tidak diketahui. Maka ini juga adalah ihdas nisbi, mengada-ada yang bersifat relatif. Dan satu hal yang telah dimaklumi, segala bentuk kreasi, satu hal yang baru, namun dalla ala sihati, terdapat dalil yang menunjukkan benarnya hal tersebut dan adanya hal tersebut dalam Islam, dibenarkan dari syar'i, maka tidaklah dinamai secara syariat sebagai bid'ah, sebagai ihdatsan. Mengada-ada tidak pula bisa dinamakan ibtida' bid'ah. Karena mengada-ada dan bid'ah inama yutlak hanyalah digunakan dalam makna syar'i untuk sesuatu yang tidak ada dalilnya. Wa ilaika dan berikut ini wa ilaika fima ya'ti dan berikut ini untuk anda sekalian min kalami ahli ilm, perkataan para ulama yang yukarir menegaskan perlunya tiga persyaratan untuk disebut bid'ah. Maka tiga persyaratan ini bukan kesimpulan yang pertama kali dibuat oleh penulis, sudah dijumpai dalam perkataan para ulama terdahulu yang membahas tentang masalah bid'ah. Contohnya perkataan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, beliau katakan fakulu man ahdasa syai'an wa nasabahu ila din, maka segala sesuatu, semua orang yang mengada-adakan sesuatu dan dia hubungkan dan dia kaitkan dengan agama, ada dua, mengada-ada dikaitkan dengan agama, wa lam yakul lahu aslun min ad-din yarji'u ilaihi, dan dia tidaklah memiliki landasan dalam agama yarji'u ilaihi yang menjadi acuannya, fawadolalah, maka itulah kesesatan dan agama berlepas diri darinya. Kita lihat katakan itu adalah kesesatan dan bid'ah, maka kalau mengada-ada dianggap sebagai agama, diyakini sebagai agama dan tidak memiliki landasan. Beliau juga mengatakan yang dimaksud dengan bid'ah adalah ma'udisa, segala yang diada-adakan mimala aslalahu fi syariah, padahal tidak ada landasannya dalam syariat. Ya dulu alaihi ya membenarkannya, menunjukkan kepadanya. Adapun segala sesuatu yang memiliki landasan dalam syariat, ya dulu alaihi yang membenarkannya, maka itu bukan bid'ah secara syariat, meskipun itu adalah bid'ah secara agama, secara bahasa. Maka beliau mengatakan ihdas dan la aslalahu fi syariah, tidak ada landasannya dalam syariat. Ini mengisyaratkan karena itu diyakini sebagai syariat, maka itu mengada-ada diyakini sebagai syariat, padahal tidak terdapat dalil syariat yang membenarkannya. Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i mengatakan yang dimaksud dengan semua bid'ah adalah sesat adalah segala sesuatu yang diada-adakan. Syarat pertama, wala dalilahu min asy-syar'i, dan hal tersebut tidak memiliki dalil, dan dalilnya dalil syar'i, menunjukkan ini dinisbatkan pada syariat, diyakini sebagai bagian dari syariat. Dan tidak ada dalil syar'i dan syariat yang membenarkannya bitarikan khasin wala amin, baik dengan dalil umum ataupun dalil khusus. Beliau Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala juga mengatakan, dan hadis ini yaitu hadis man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarad, ma'dudun, terhitung diantara pokok landasan Islam dan kaidah penting dalam Islam. Fa inna man, maka siapa saja, maksudnya siapa saja ihtara'a mengada-ada, sama dengan ihdas, mengada-ada fiddin, ini dikaitkan dengan agama, dianggap dan diyakini sebagai bagian dari Islam. Kemudian yang ketiga, la yasyadu lahu aslun min usuli, tidak dibenarkan oleh satupun dalil Islam, dalil agama. Maka beliau sebutkan tiga syarat. Fala yultafatu ilaihi, maka itu tidak perlu ditoleh, tidak perlu dipedulikan, cuek saja, anggap saja angin-angin, karena itu bukan agama. Maka dijumpai perkataan Ibnu Rajab yang bermadhab Hambali, demikian juga Ibnu Hajar yang bermadhab Syafi'i, yang menunjukkan adanya tiga kriteria, tiga persyaratan untuk sesuatu itu disebut bid'ah secara syariah. Sehingga bisa kita simpulkan at-ta'rif asy-syar'i lil bid'ah, definisi dan pengertian syar'i untuk kosakata bid'ah. Maka mungkin bagi kita dari keterangan yang lewat, tahdits menegaskan makna bid'ah dalam syariat. Bahasa yang namanya bid'ah adalah sesuatu yang terkumpul padanya tiga persyaratan yang lewat. Wala ala ta'rif, sehingga boleh wala ta'rifah, maka boleh jadi ta'rif yang jami' yang lengkap agar memuat tiga persyaratan ini, kita katakan bid'ah adalah ma'uhdisa fi dinillah, segala sesuatu yang diada-adakan tidak ada di zaman Nabi, dan itu fi dinillah, dianggap sebagai agama Allah, dianggap sebagai ajaran Islam. Walaisalahu aslun amun wala khasun yadullu alaihi, padahal tidak terdapat dalil umum dan dalil khusus dengan istidlal yang benar yang membenarkan hal tersebut. Atau dengan kalimat yang lebih ringkas, ma'udisa fiddin min ghairi dalilin, segala sesuatu yang diada-adakan dalam agama padahal tidak ada dalil yang membenarkannya. Maka sifat khas atau syarat mutlak sesuatu itu disebut bid'ah dalam masalah agama adalah diyakini sebagai Islam, diyakini sebagai ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diyakini sebagai agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak terdapat dalil yang membenarkannya. Maka dalam masalah bid'ah jangan tanya apa dalilnya. Jangan tanyakan man dalilnya kalau ini bid'ah. Nah, ini bertolak belakang dengan definisi bid'ah. Karena bid'ah itu min ghairi dalil, tidak ada dalil yang menunjukkan kalau itu ajaran Islam. Sehingga tidak boleh ada pertanyaan mana dalilnya. Jawabannya adalilu adamu dalil. Dalilnya adalah karena tidak ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya yang membenarkannya, maka itu bukan bid'ah, namun itu syariat. Itu bukan bid'ah, namun itu sunnah. Kemudian poin yang ketiga dalam muwazanah, komparasi perbandingan antara pengertian bahasa untuk bid'ah dan pengertian syar'i untuk bid'ah. Maka komparasinya dari dua sisi. Yang pertama, makna bahasa, yaitu bahasa Arab maksudnya, makna bahasa untuk bid'ah lebih luas daripada makna syar'i untuk bid'ah. Fa'ina bainahuma, maka hubungan di antara keduanya ada yang lebih umum dan ada yang lebih khusus. Penjelasannya, semua bid'ah dalam syariat termasuk bid'ah dalam bahasa. Wala aks, namun tidak bisa dibalik. Dan tidak semua bid'ah secara bahasa itu adalah bid'ah secara syariat. Karena sebagian bid'ah sebagian hal yang bisa disebut bid'ah secara bahasa, semacam mukhtara'at al-madiyah, penemuan-penemuan baru berkaitan dengan teknologi, maka itu tidak termasuk bid'ah dalam syariat. Kemudian bid'ah dalam pengertian syar'i itu sama dengan bid'ah yang terdapat dalam hadis, semua bid'ah itu sesat. Nah, semua bid'ah itu sesat ini tidak berlaku untuk kalimat ini, hukum ini tidak berlaku untuk bid'ah lughawi, bid'ah dalam bahasa. Oleh karena itu, maka bid'ah menurut syar'i itu memiliki sifat sebagai sebuah kesesatan dan memiliki sifat sebagai sesuatu yang tertolak. Wadal itisab, dan sifat yang melekat pada bid'ah syar'i ini bersifat umum tanpa ada pengecualian di dalamnya. Lain hanya dengan bid'ah secara bahasa, maka dia bukanlah yang dimaksudkan dalam hadis semua bid'ah sesat. Karena bid'ah secara bahasa tidaklah melekat padanya sifat, tidaklah melekat padanya sifat sesat dan tercela. Demikian juga tidak ada vonis untuknya dengan vonis tertolak dan batil. Kemudian poin yang keempat, hubungan antara kata-kata, kosakata bid'ah dan ihdas. Hubungan antara bid'ah dengan muhdas. Bid'ah dengan muhdas atau ibtidak dengan ihdas. Ibtidak sama dengan bid'ah, ihdas sama dengan muhdas. Cuma ini masdar dan itu bukan ini masdar. Meskipun bid'ah juga masdar, namun masdar yang lain. Maka bid'ah dengan muhdas yaridani terdapat dalam bahasa Arab dengan makna yang sama. Semuanya adalah mengada-ada. Bid'ah secara bahasa artinya mengada-ada, muhdas secara bahasa juga mengada-ada. Itmaknahuma, makna dua kosakata tersebut dalam bahasa Arab adalah melakukan sesuatu yang diada-ada dan sebelumnya tidak ada. Adapun makna syar'i untuk dua kosakata tadi, maka empat hadis yang telah lewat menunjukkan bahasanya bid'ah dalam syariat memiliki dua nama, boleh disebut bid'ah dan boleh disebut muhdas. Berdasarkan empat hadis yang lewat, maka bid'ah itu bisa disebut dengan bid'ah dan bisa disebut dengan muhdas. Semuanya maknanya sama. Namun kosakata bid'ah itu dominan penggunaannya hanya untuk perkara yang mengada-ada yang tercela, dan itu khusus dalam masalah agama. Adapun kosakata muhdas, maka itlak penggunaan yang ghalib yang dominan digunakan untuk perkara mengada-ada yang tercela, baik itu berkaitan dengan masalah agama dalam artian masalah ibadah, masalah mendekatkan diri kepada Allah ataupun tidak. Maka dengan ini yuklam bisa diketahui bahasanya ihdas itu lebih luas daripada muhdas, itu lebih luas daripada bid'ah. Karena muhdas itu mencakup semua perkara mengada-ada yang tercela, baik dalam masalah agama ataupun di luar masalah agama. Karena termasuk dalam pengertian muhdas adalah dosa dan melakukan maksiat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya maksiat di kota Madinah, beliau katakan man ahdasa fiha, siapa yang mengada-ada fiha di kota Madinah hadasan atau awa muhdisan, maka dia mengada-ada satu kejahatan dan maksiat, atau melindungi penjahat dan pelaku maksiat. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, yang dimaksud dengan hadasan adalah ahdasal maksiat, mengada-adakan maksiat dan kejahatan. Wabidzalika, maka dengan hal tersebut jelaslah bagi kita bahasanya kosakata muhdas bihadan nadhar, dengan pertimbangan ini, dengan pertimbangan bahasanya dia maknanya adalah segala sesuatu yang mengada-ada yang tercela, boleh jadi maksiat dan boleh jadi bid'ah, boleh jadi kejahatan di kejahatan sosial dulu masyarakat tenang-tenang saja tidak ada pencurian, tiba-tiba ada pencurian, memang ada-ada. Dia mengadakan suatu hal yang baru, memang tidak ada perampokan macam-macam, sekarang ada perampokan, maka ini mengada-ada. Maka dengan penjelasan ini, maka posisi kata-kata muhdas itu pertengahan, pertengahan di antara makna bid'ah secara bahasa dan makna syariat, makna bid'ah dalam syariat. Maka yang paling luas makna bid'ah dalam bahasa. Kemudian makna muhdas secara syariat dengan makna yang dominan, makna yang paling banyak, yaitu mengada-ada, boleh jadi maksiat, boleh jadi masalah agama. Kemudian bid'ah lebih mengkucut lagi. Fawa, maka muhdas dalam makna syar'i yang ghalib, yang dominan, akhasu lebih mengkucut daripada makna bid'ah secara bahasa. Namun dia lebih luas daripada makna bid'ah secara syariat. Maka terkumpulah di tempat kita, maka terwujudlah, maka bisa kita simpulkan ada, maka terwujudlah bagi kita tiga makna. Pertama, perkara mengada-ada, perkara yang baru, kreasi baru, inovasi baru, boleh jadi tercela, boleh jadi terpuji, boleh jadi berkaitan dengan agama ataupun tidak. Ini sama dengan bid'ah dalam makna bahasa, sama dengan muhdas dalam makna bahasa. Kemudian perkara yang mengada-ada, yang tercela, berkaitan dengan masalah agama, dianggap sebagai agama ataupun tidak dikaitkan dengan agama. Ini sama dengan makna muhdas secara syar'i dengan makna dan penggunaan yang ghalib, yang dominan. Kemudian yang ketiga, perkara yang mengada-ada, yang tercela, dan itu khusus dikaitkan dengan agama, dianggap sebagai agama. Inilah makna bid'ah secara syariat. Demikian juga makna muhdas secara syariat dengan penggunaan yang jarak. Sebagaimana disimpulkan, fal awal, maka hal yang pertama adalah makna bahasa untuk bid'ah dan makna bahasa untuk muhdas. Kemudian poin yang kedua adalah satu hal yang khas, satu hal yang bersifat lebih mengkucut, dan dia adalah makna syar'i yang ghalib, untuk yang dominan untuk kata-kata muhdas. Sedangkan poin yang ketiga lebih mengkucut lagi, dan dia adalah makna syar'i untuk bid'ah, dan dia juga adalah makna syar'i yang lain untuk muhdas. Kemudian alaqah, hubungan antara kosakata pengertian bid'ah, ini kosakata, kosakata bid'ah dan sunnah. Kemudian ya'ti, kemudian datanglah nadhiru semisal dengan kosakata bid'ah. Fi hadzaini itlaqain, dalam dua penggunaan ini, penggunaannya dalam bahasa Arab dan penggunaannya secara syariat, ada kosakata sunnah. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pertama, melihat makna secara bahasa, maka kata-kata kosakata sunnah datang dalam bahasa Arab dengan sama dengan makna bid'ah secara bahasa. Karena sunnah dalam bahasa Arab artinya jalan. Merintis jalan. Boleh jadi dia adalah jalan yang baik ataupun jelek. Maka semua orang yang mengadakan satu perkara yang kemudian dipraktekkan oleh orang-orang setelahnya, maka dia adalah sunnah. Boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Namun kalau dalam kata-kata sunnah, itu terdapat persyaratan, harus ada yang mengikuti. Harus ada penerusnya. Sehingga yang pertama tadi, sunnah, adalah menjadi pionir, perintis. Dan yang pertama kali yang melakukannya, Maka kata-kata sana itu mengandung unsur dalam bahasa orang yang pertama kali melakukannya. Cuma ini kemudian jadi jalan, dalam artian di belakangnya ada orang yang melanjutkannya. Sehingga bisa kita simpulkan, kata-kata sunnah dan bid'ah kalau melihat maknanya secara bahasa, maka ada dua kosakata yang sinonim, mutaradifani. Dua kosakata yang sinonim. Di antara contoh penggunaan kata-kata sunnah dengan maknanya sebagaimana makna bahasa adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Siapa yang menjadi perintis, siapa yang menjadi pionir dalam Islam, jalan yang baik, kebiasaan yang baik, maka untuknya pahalanya dan pahala semua orang yang mengamalkannya, mempraktekannya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Paman sana dan siapa yang menjadi merintis dalam Islam sunnah jalan, yaitu terjemah bebasnya tradisi dan kebiasaan yang buruk, maka dia memikul dosanya dan dosa orang-orang yang mempraktekannya setelah dia meninggal dunia tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Maka sana di sini adalah sunnah dalam pengertian bahasa, dalam artian perintis melakukan sesuatu yang baru, namun ada yang mengikutinya. Namun maka ini menunjukkan kata-kata sunnah itu bisa untuk hal-hal yang bersifat positif, sunatan hasanah, dan bisa ada hal yang bersifat negatif, sunatun sunnah sayyiah. Namun hadis ini sama sekali bukanlah membenarkan adanya bid'ah yang baik dalam Islam. Bid'ah yang baik, maksudnya bid'ah itu ada yang baik. Karena bid'ah secara syariat bukan bagian dari Islam. Sedangkan yang dimaksudkan oleh hadis fil Islam. Padahal bid'ah secara syariat laisa minal Islam, bukan bagian dari Islam. Maka hadis ini tidaklah bisa dan bukanlah dalil menyatakan adanya bid'ah secara syariat yang itu baik dan terpuji. Karena yang dimaksud dengan sunnah hasanah di sini adalah mengamalkan ajaran Islam. Namun ajaran Islam tersebut ditinggalkan atau tidak diketahui oleh orang-orang di tempat tersebut, dan dialah yang menjadi pionirnya, dialah perintisnya, maka semua orang yang mengikuti setelahnya dia mendapatkan ganjarannya dan pahalanya. Kemudian melihat maknanya secara syar'i, maka digunakanlah kata-kata sunnah dalam pengertian syar'i sebagai kebalikan dari kosakata bid'ah dalam makna syar'i. Karena secara dalam syariat sunnah adalah jalan Nabi dan para sahabatnya dalam beragama. Beragama sebagaimana beragamanya Nabi dan para sahabat itu sunnah. Sedangkan bid'ah segala sesuatu yang menyimpang dari jalan Nabi dan para sahabatnya. Sehingga sunnah dan bid'ah dalam makna syar'i adalah dua kosakata yang berkebalikan. Buktinya, famin dzalika, di antara buktinya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Imam Ahmad, "Man ahdasa qaumun bid'atan illa rufi'a mithluha minas sunnati." Fatamasukun bisunnatin khairun min ihdasi bid'atin. Tidaklah ada sekelompok orang yang mengada-adakan satu bid'ah kecuali dihilangkanlah sunnah semisal itu. Hilangkanlah sunnah dalam masalah tersebut. Kalau orang mengada-adakan satu bid'ah dalam satu masalah kecuali sunnah Nabi dalam masalah tersebut, hilang. Ketika orang mengada-ada dengan nyanyian rame-rame setelah azan, bernyanyi rame-rame setelah azan, maka hilanglah sunnah berdoa di antara azan dan iqamah. Tidak dijumpai di masjid yang gemar dengan hal ini, nyanyi rame-rame sebelum iqamah dengan pengeras suara, kecuali tidak ada syariat doa antara azan dan iqamah. Maka tidaklah ada orang yang mengada-ada dalam satu perkara kecuali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkara tersebut ilah. Maka di sini bid'ah fatamasukun bi sunnah, maka berpegang teguh dengan sunnah ya, lebih baik daripada mengada-adakan bid'ah. Dan mengada-adakan bid'ah itu tidak ada yang baik. Cuma kata-kata lebih baik di sini adalah lebih baik dan lawannya adalah jelek. Islam lebih baik daripada kekafiran, dan tauhid lebih baik daripada kemusyrikan. Bukan berarti kemusyrikan ada yang baik, namun lebih baik dalam artian lawannya adalah keburukan dan kejelekan. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna likulli 'abidin syirotan. Maka setiap orang yang beribadah, setiap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu punya masa-masa di mana dia syirok, semangat. Dia tamak luar biasa untuk beribadah. Kalau pinjam istilah teman-teman kita di jamaah tablik, namanya ngejos. Kok orang yang kemudian orang yang bertobat dari keadaan yang buruk, mengenal istiqomah di atas Islam, itu ada fase-fase ngejos orang bilang. Rasanya jemaah muncul, waktunya dua, wah semangat meledak-ledak tanpa kendali. Namun likulli siratin fatratun, dan setiap ngejos itu ada futurnya. Nanti ada masa setelah ngejos itu nanti lama-lama kemudian lebih tenang, namun ada yang terlalu tenang. Fa imma ila sunnatin wa imma ila bid'atin. Maka masa tenang setelah orang itu semangat yang overdosis dan lewat batas, maka masa tenangnya tadi boleh jadi masa tenangnya itu dia masih dalam batas sunnah, dan boleh jadi dia sampai terjemus ke dalam bid'ah. Famankanat fatratuh, maka siapa yang lemesnya itu ila sunnati, masih dalam sunnah, faqad ihtada, dia lah orang mendapatkan hidayah. Dia adalah orang yang bisa istiqomah di atas hidayah. Namun famankanat fatratuh ila ghairi dhalika, siapa yang masa tenangnya itu kok kemudian malah pada selain itu, fakat halaka, maka dia binasa. Maka dia binasa. Boleh jadi dia binasa dengan menjadi ahli maasi, dengan ahli maksiat. Dulu waktu maksiat lama-lama tabrakan dengan kanan kirinya macam-macam, akhirnya agak lerem-lerem, namun malah ikut arus jadi ahli maksiat. Boleh jadi dia binasa dalam bid'ah. Dulu anti bid'ah karena terlalu keras, maka turunnya juga terlalu anjlok. Akhirnya malah dan terjemus jadi malah jadi penggemar bid'ah. Maka binasalah orang tersebut. Maka yang menjadi dalil di sini sunnah Nabi jadikan sebagai kebalikan dari bid'ah. Kemudian hubungan antara bid'ah dengan maksiat. Wujud istimak titik kesamaan antara bid'ah dengan maksiat. Maka antara bid'ah dan maksiat memiliki titik kesamaan dan titik perbedaan. persamaannya? Di sini disampaikan 4 titik persamaan antara bid'ah dengan maksiat. Yang pertama, masing-masing dari bid'ah dan maksiat sama-sama terlarang dan sama-sama tercela dalam syariat. Wa anal itsma yalhaqu fa'ilan. Dan namanya dosa itu melekat menimpa pada pelakunya, pelaku bid'ah dan pelaku maksiat, semuanya berdosa. Maka menimbang bahasanya pelaku bid'ah itu juga berdosa sebagaimana pelaku maksiat itu berdosa. Maka dari sisi ini bid'ah termasuk maksiat. Maka dengan menimbang hal ini, menimbang dari sisi dosa, dengan namanya berdosa itu maksiat, maka semua bid'ah maksiat, namun tidak semua maksiat itu bid'ah. Kemudian masing-masing dari maksiat dan bid'ah itu mutafawit, bertingkat-tingkat, tidak berada di atas level yang sama. Karena maksiat itu terbagi dengan sepakat ulama, ada maksiat yang menyebabkan kafir, ada maksiat yang statusnya kabair, dosa besar, dan ada maksiat statusnya sagair, dosa kecil. Demikian juga bid'ah itu terbagi menjadi beberapa macam. Ada bid'ah yang yukafar bihi, mengkafirkan, menyebabkan batalnya iman. Ada bid'ah yang statusnya dosa besar, dan ada bid'ah yang statusnya dosa kecil. Ada catatan kaki di untuk poin yang ketiga, wa hadza tafawut, dan bertingkat-tingkat ini, wal inqisam, dan pembagian ini, inama yasihu, adalah pembagian yang benar jika kita hubungkan sebagian bid'ah dengan bid'ah yang lain. Nanti baru kemudian di sana ada bid'ah itu bertingkat-tingkat. Fayumkin, maka satu hal yang mungkin, idzaka, di waktu itu rutab atau level dari bid'ah itu tatafawat, bertingkat-tingkat. Nah, karena kecil dan besar itu adalah sesuatu yang bersifat nisbi wal idofat, dan jika dikaitkan dengan hal apa, jika dibandingkan dengan yang mana. Maka boleh jadi sesuatu itu besar pada dirinya, akan tapi dia kecil jika dihubungkan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Walidah, oleh karena itu, sigharul bid'ah, bid'ah yang kecil pada dirinya itu tergolong dosa besar. Walaysa bisagha'ir, dan tidak tergolongkan dalam bid'ah, tidak tergolongkan dalam dosa kecil. Namun kita katakan demikian jika kita bandingkan dengan maksiat-maksiat yang lain selain kemusyrikan. Kemudian titik kesamaan yang ketiga, keduanya bid'ah dan maksiat, keduanya adalah mu'dinani, menunjukkan lenyapnya syariat dan hilangnya ajaran Nabi. Maka semakin banyak maksiat dan semakin banyak bid'ah, dan semakin tersebarnya maksiat dan bid'ah, maka semakin lemahlah sunnah. Dan semakin kuat sunnah dan tersebar, maka semakin lemah dan tidak berdayalah maksiat dan bid'ah. Maka bid'ah dan maksiat dengan sudut pandang ini adalah dua kawan. Fil asfi, untuk memusnahkan, bil huda, memusnahkan hidayah. Dan sama-sama dua kawan yang dukung-mendukung untuk itfa'i nuril haq, memadamkan cahaya kebenaran. Dan keduanya berjalan bareng nahwa dhalika, menuju hal tersebut. Pelenyapan syariah fi khataini mutawaziyaini, dalam dua garis yang paralel dan atau sejajar. Dan poin ketiga ini semakin diperjelas dengan poin yang keempat, yaitu masing-masing dari keduanya itu membatalkan atau bertentangan dengan maksud syariah, dan masing-masing keduanya itu dikaitkan dengan agama, masing-masingnya adalah menghancurkan dan membatalkan agama. Kemudian yang kedua adalah wujul iftiraq, titik perbedaan bid'ah dengan maksiat. Tanfaridul maksiat, maksiat itu bersendirian atau berbeda, maksudnya berbeda dengan bid'ah dalam masalah sandaran terlarangnya maksiat biasanya adalah dalil khusus. Zina haram dalilnya, wala taqrabu zina. Mencuri haram dalilnya khusus, tegas khusus. Judi haram terlarang dalilnya ini. Maka berupa dalil khusus boleh jadi adalah nas wahyu, Quran dan hadis, ijma' ataukah dalil qiyas. Lain hanya dengan bid'ah. Maka landasan terlarangnya bid'ah biasanya ada dalil umum. Ini adalah dalil umum, yaitu dalil yang secara umum mencela semua bid'ah. Wakulah bid'ah tentu lala. Nah, itu dalilnya. Kenapa ini bid'ah? Wakulah bid'ah tentu lala. Dan dalilnya adalah maqasidus syariah. Dan keumuman sabda Nabi, semua bid'ah adalah sesat. Kemudian, bid'ah itu berbeda dengan maksiat. Dalam masalah, bid'ah itu serupa dengan syariat, menyerupai hal yang disyariatkan. Kenapa? Karena bid'ah itu disandarkan kepada agama, dilekatkan pada agama, dianggap sebagai bagian dari Islam dan agama. Lain hanya dengan maksiat, maka maksiat menyelisihi hal yang dituntunkan dalam agama. Karena maksiat keluar dari aturan agama, dan maksiat tidak dinisbatkan pada agama. Orang yang melakukannya pada dasarnya tidak menganggap itu adalah sesuatu yang dituntunkan dalam Islam, kecuali jika maksiat tersebut dilakukan dalam rangka takarub, mendekatkan diri kepada Allah. Berzina namun dianggap zina itu berpahala, dikasih nama nikah mut'ah. Maka ini nanti di samping maksiat adalah bid'ah. Maka ketika maksiat itu dikerjakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka terkumpulah padanya dari dua arah yang berbeda, maksiat dan bid'ah, fi anin wahid, dalam waktu yang sama. Kemudian yang ketiga, bid'ah itu menyendiri, berbeda dengan maksiat dalam masalah, dalam bentuk dia adalah jurman aziman, kejahatan besar. Dan kejahatan besarnya wujudnya adalah mujawazatu hududillahi bitasyri', melewati batasan Allah bitasyri', dengan menetapkan syariat yang tidak Allah tetapkan. Ini melampaui batas. Manusia kewajibannya menjalankan syariat. Nah, kok ini malah bikin syariat? Maka dia kelewat batas. Melewati batasnya sebagai hamba. Idhasiluha, karena inti dari bid'ah adalah menyelisihi keyakinan. Orang melakukan bid'ah itu menyelisihi keyakinan sempurnanya syariat Islam. Menyelisihi akidah kaum muslimin, sempurnanya syariat Islam. Dan dia menuduh syariat itu binaksi, syariat itu kurang istidrak, dan syariat itu perlu revisi dan dan perbaikan. Perlu revisi dan amandemen. Wa anna dan bahasanya syariat lam taktamil ba'du, dan syariat itu belum sempurna. Bikhilaf sa'iril ma'asi, beda dengan maksiat selain bid'ah. Fa'ina maka syariat, maka maksiat itu tidaklah berkaitan dengan maksiat itu tidaklah berkaitan dengan syariat dalam bentuk tangkis, menganggap berkurangnya syariat. Wala ghaddin min janibiha, tidak pula mengurangi menjadi basis dari syariat. Bahkan pelaku maksiat itu keluar dari syariat, dan pelaku maksiat itu mukirun, mengakui kalau dia menyelisih dan melanggar hukum syariat. Kemudian yang keempat, maksiat itu berbeda dengan bid'ah dalam sisi dia adalah jurman aziman, kejahatan besar. Namun kejahatan besarnya sama-sama melanggar batasan Allah. Kalau tadi, kalau bid'ah itu melanggar batasan Allah dalam bentuk tasyri', batasan yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya, dengan kalau bid'ah itu tasyri', malah bikin-bikin syariat. Kalau pelaku maksiat itu intihak, melanggar. Dikasih batasan, ini batasan halal, jangan dilewati sana, haram, diterjang. Ini pelaku maksiat. Kalau dalam masalah bid'ah, bid'ah ini syariat, kerjakanlah, jangan bikin kreasi sendiri. Diterjang juga, saya bikin syariat sendiri. Dia bikin syariat sendiri. Karena inti dari maksiat adalah tidak memuliakan Allah. Tidak adanya pemuliaan Allah dalam hati pelaku maksiat. Oleh karena itu dia kemudian tidak mau tunduk dengan syariat dan agama Allah. Kamakil, oleh karena itu dikatakan ungkapan salah satu ulama salaf, janganlah engkau melihat kecilnya kesalahan dan maksiat. Melihatlah siapa yang kau durhakai, itu Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan bid'ah, maka pelaku bid'ah melihat bahasanya dirinya adalah zat yang memuliakan Allah. Dia merasa memuliakan Allah dengan ibadah bid'ah yang dia kerjakan. Dia mengagung-agungkan Allah. Mu'adziman li syar'ihi, bahkan dia mengagung-agungkan syariat Allah dan memuliakan agama Allah. Dan dia meyakini bahasanya dia adalah orang yang dekat dengan Allah, melaksanakan perintah Allah. Oleh karena itu maka para ulama salaf, mereka menerima riwayat hadis yang dibawakan oleh ahli bid'ah jika dia tidaklah mendakwakan bid'ahnya. Syarat yang kedua, dia bukanlah orang yang menghalalkan dusta. Bukan orang yang beranggapan bahasanya berdusta itu adalah satu hal yang boleh. Kalau dia adalah orang yang tersumbat dalam bid'ah, dan dalam bid'ahnya, dalam kesesatannya itu dia meyakini bahasanya dusta itu halal. Dengan nama taqiyah melindungi eksistensi kelompok. Maka mereka, para ulama hadis, tidak menerima riwayatnya. Lain hanya dengan orang yang yaktariful ma'asi, melakukan maksiat, maka dia orang yang fasik, sakitul adalah. Dia adalah orang yang jelek kualitas agamanya. Sehingga tertolaklah riwayatnya bittifaq dengan sepakat ulama. Kemudian yang kelima, oleh karena itu maka maksiat itu berbeda dan farid, berbeda dengan bid'ah. Dari sisi pelaku maksiat, qad yuhaddits nafsahu, boleh jadi dia membisikkan ke dalam hatinya, terdapat bisikan dalam hatinya untuk bertobat dan kembali. Lain hanya dengan pelaku bid'ah, maka dia tidaklah bertambah melakukan bid'ah kecuali tambah ngotot dengan bid'ahnya, karena dia menilai bahasanya apa yang dia lakukan adalah qurbah, ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Khasatan terutama arbab, para pemimpin bid'ah-bid'ah yang besar, sebagaimana firman Allah, afaman zunya lahu su'u amalihi fara'ahu hasana, maka ada orang yang dibuat indah baginya amal jeleknya, perbuatan jeleknya, lalu dia melihatnya amal jeleknya tersebut sebagai amal kebajikan. Jika demikian, bagaimanakah dia akan bertobat? Dia melihat ini adalah kebaikan, bukan keburukan. Orang itu akan bertobat ketika dia mengetahui dan menyadari apa yang dia lakukan adalah keburukan. Oleh karena itu, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat, karena maksiat pelakunya bisa bertobat darinya, dan bid'ah pelakunya tidaklah bertobat darinya selama dia, tentu maksudnya adalah selama dia menilai bid'ahnya adalah ibadah. Dia baru bertobat setelah menyadari bid'ahnya adalah bid'ah. Dia tidak akan pernah bertobat selama dia meyakini bid'ahnya adalah ibadah. Sampai mati dia tidak akan bertobat. Kenapa saya bertobat dari ibadah? Aneh. Dalam keyakinan dia, kenapa saya bertobat dari ibadah? Nah, ibadah kok suruh tobat? Maka selama dia meyakini bid'ahnya adalah ibadah, dia tidak akan pernah meninggalkan bid'ahnya, dan dia tidak akan pernah bertobat. Oleh karena itu dalam satu atsar disebutkan bahasanya iblis mengatakan, aku binasakan manusia, anak turun Adam dengan dosa. Namun dia membuat aku binasa, artinya sia-sia dalam kerja, dengan dia istighfar dan mohon ampun kepada Allah, dan dengan banyak mengucapkan la ilaha illallah. Maka setelah aku melihat hal tersebut, basastu fihimul ahwa, maka aku sebarkan di tengah-tengah manusia al-ahwa, berbagai macam bid'ah, sehingga mereka berbuat dosa dan tidak mau bertobat, karena mereka mengira bahasanya mereka yusinuna sun'ah, melakukan perbuatan yang baik. Ya, kemudian untuk poin yang keenam ya, perlu sedikit penjelasan sehingga kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa sallam wa ta'ala alhamdulillah subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti manakala tafsiran secara bahasa itu berlawanan dengan ini, nanti baru kemudian tafsiran bid'ah. Tapi metodenya sendiri? Oh enggak, metodenya sendiri itu kan salah satu, kan ada tafsir Quran dengan Quran, hadis. Ini salah satu yang terakhir, yang nomor 5. Tafsir Quran dengan bahasa. Ya, maksudnya menafsirkan hanya dengan bahasa, apakah itu termasuk bid'ah atau tidak?